tangan. Ada seseorang yang berpendapat bahwa membaca basmalah ketika sholat adalah sir, namun bolehkah dia membaca basmalah dengan jahar, dengan keras saat mengimami orang awam? Yani kalau terkadang ini dibolehkan oleh sebagian ulama, ya, dibolehkan oleh sebagian ulama. Jadi ada pendapat, ya, yang pertama yakni selalu sir, karena itulah yang senantiasa diketahui dari Rasulullah SAW, sebagaimana dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Namun sebagian ulama mengatakan berdasarkan hadis yang lain, terkadang dibolehkan membacanya dengan jahr. Allahu a'lam.